kasih kepada tamu kami dari Muara Belitis. Baik. berdoa tak putus asa. Suatu saat nanti thank you.

yang lama ku tinggalkan selama ini. Janganlah kau desanya. Berikut kami tampilkan yaitu tamu kami Alan dari Toman. Kami persilakan Alan. Yeah. wajahmu, lagamu mirip seperti pacarku yang dulu. Ku rasa dirimu sebagai pengobat luka hatiku. Sesungguhnya aku telah melupakan kesedihan tak bersisa wajahmu.